Demikian pula sebagian ulama berpendapat bahasanya ucapan bismillah ketika hendak makan, jika bismillah mereka adalah di waktu yang bersamaan, makannya bareng, ada 5 orang duduk kemudian dikasih nampan, kita bisa dikatakan kalau tak ada yang baca basmalah, maka dalam waktu yang bersamaan, maka makan bareng di sini bismillah adalah makan bareng yang punya sunnah kifayah. Artinya jika salah satu sama sudah mengucapkan basmalah panjang dengan suara yang keras di tasmiyah ketika membaca basmalah, sama maka sudah cukup anil dani, tidak perlu semuanya baca basmalah. Ini pendapat untuk dirinya. Selain menurut perkataan sebagian ulama adalah sunnah, artinya sunnah kifayah. Dan yang benar yang dirasikan oleh Muslimin, selain hukumnya fardhu ain atas setiap laki-laki dan perempuan. Tahu, ternyata tidak. Nanti baru tahu yu'minuna bihi kulluhum li'anna al-fardu kifayati aw sunnatan kifayati idza qama bihi mayati safat at-talabu anil ba'thi fa'alul baladi yaqihim mu'azzinun wahidun lakin fardul aini labudda ayakuma bihi kullu wahidin minhum wa za'ama ba'dul ulama'i anna fardul kifayati afdol li'anna al-insana yaqumu bihi an baqiyatin nasi walakin hadha ghayru sahihin li'anna hadha fadlun muta'alliqun bil ghayri la bi dzatil mafruz wa nahnu ila kalamuna an dzatil mafruz fa fardul aini afdol. Nah, berdasarkan fadlu itulah yang lebih utama. Itu di sini mengisyarat kepada fardhu ain itu lebih utama daripada fardhu kifayah, dan sunnah ain itu lebih utama daripada sunnah kifayah. Pemahaman ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama yang mengatakan sunnah ain lebih afdal daripada sunnah kifayah, dan fardhu ain lebih afdal daripada fardhu kifayah. Bahwa juga tidak. Dan alasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalau fardhu ain dan sunnah ain. Padahal maka hal ini menunjukkan utamanya fardhu ain atau sunnah ain dan terangkatnya fardhu ain dan sunnah ain. Walau bukan kifayah tentangnya itu adalah cuma kifayah, tentu manusia tidak akan seluruh manusia tidak akan melaksanakannya. Karena yang menyebabkan kifayah atau sunnah kifayah kita telah melaksanakan oleh ada di salami ayakuna di sautin wahidin wahidin la ayakuna di sautin munkhafidin la yasma'uhu al-muslimu al-musallamu alaihi aw kama yaqulu al-amatu yatakallamu bi anfihi yang untuk subhanallahi bil khair. Beribadah dengan salamnya isyarat dengan tangan dalam Gracias. kias dengan salah. Kias dengan masalah salah. Jawabannya yang masuk menurut para ulama, anak yang cukup, ya, cukup dengan satu orang, karena tak betul aset mendoakan orang yang bersih, hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi Ibnu Qayyim mengatakan dengan si Jazul Ma'ad, cetakan Ma'ad atau risalah dari cetakan yang terbaik untuk Jazul Ma'ad, anak zahir untuk terbaik saat ini untuk Jazul Ma'ad, anak zahir anak fardhu ainin. Yang paling mendekati tertentu aset mendoakan orang yang bersih hukumnya fardhu ain. Dalam yang kata sabda Nabi SAW, maka anggap kewajiban semua orang yang mendengarnya untuk mengucapkan ya alhamdulillah. Dia terlalu suka dari Abu Hurairah. Maka sabda Nabi SAW, karena hakan ala kuliman samiahu, ia dulu menunjukkan bahasanya semua orang yang mendengar muslimnya orang yang muslim wajib hukumnya untuk mendoakannya. Lakin kalau tak ada, akan terjadi orang berserumah jika kalian diberi pengumuman dalam itu gugur dan terlaksanat juga yakumu bihi man yakti. Bagaimana seperti kalimat yang kalau kita baca di depan ya, sekarang ada tambahan man yakti. Yakumu bihi man yakti, maka taqafa as-salat anil batin. Jika koma di man yakti, jika telah dilaksanakan oleh orang-orang dengan kadar yang sudah cukup, takat salatu anil baqi, maka gugurlah kewajiban dari sisanya. Dan jika belum cukup, nah maka yang lain masih terkena kewajiban. Kemudian faedah ke-44 wal'amru ba'da nahyi lil hilli, dan adanya perintah setelah dilarang itu hukumnya halal. Wafi qaulin, dan menurut satu pendapat liratin nahyi fungsinya adalah untuk menghilangkan larangan, sehingga hukumnya sebagaimana hukum perkara tersebut sebelum dilarang. Dilarang dan dimentahkan. Maka perintah ini fungsinya adalah menghilangkan larangan, sehingga apa hukum perkara tersebut kembali sebagaimana sebelum dilarang. Kut bihi tapi ambillah hal ini, tapi maka akan mencukupi. Lama kutbira setelah disebutkan bahasanya perintah, tulisasi perintah wajib, bahasanya perintah itu hukum asalnya menunjukkan hukum wajib, dan perintah itu lilqaul harus segera dilaksanakan. Maka di sini disebutkanlah perintah yang keluar dari kaidah ini, yaitu perintah yang datang setelah larangan. Maka tentang masalah ini ada dua pendapat ulama. Mayoritas para ulama usul fikih mengatakan perintah setelah larangan menunjukkan hukum mubah, dan tidaklah kembali perkara tersebut kepada hukum yang pertama sebelum dilarang. Li'anna nahya wa wasa'an al-hukmi, karena telah terdapat larangan, Falamul intisafil ardi, maka ini ada perintah untuk perbesaran di muka bumi. Watolam rizki dan dan rizki, maka ini hukumnya adalah mubah untuk mendapat pertama. Sedangkan untuk mendapat yang kedua, maka perintah di sini untuk menghilangkan larangan. Sehingga hukum mencari rizki dikembalikan kepada hukum sebelum. Pemilihan maklum dan satu hal yang diketahui bahasanya mencari rezeki bekerja itu diperintahkan untuk memenuhi hajat manusia. Kalau orang Arab memenuhi hajat itu pakainya menutupi hajat, bisa dihajat bisa untuk memenuhi kebutuhan seseorang dan kebutuhan mas yang mulu-mulu orang yang dia tanggung maka. Kurang alamu bisa lihat sehingga perintah untuk bekerja mencari rezeki hukumnya adalah anjuran. Maka manusia diperintahkan pertama memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak boleh dia menyiksa dirinya sendiri. Dia sendiri tidak makan, istrinya untuk makan dan semua bisa dihajar diri. Bekerja pertama kali untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Kemudian mindari contoh yang lain adalah izin lil khatib bagi seorang pelamar untuk melihat wanita yang dia lamar. Dia lihat mas sesuatu yang mendorong dia untuk menikah itu perempuan tersebut. Fa'inal aslam atau hukum asal adalah haramnya seorang laki-laki memandang perempuan yang bukan apa-apanya. Setelah bila ternyata ada perintah orang yang melamar untuk memandang, maka apakah perintah untuk memandang? Dalam tertentu lagi seorang bahasa kalian telah Kemudian sampai ayat wa idza halaltum fattahu, jika kalian telah halal dalam kalian berwudu. Falamma ru'iyat maka telah larangan diangkat anil istiyah, larangan untuk berwudu telah dihilangkan. Nah, yang larangan untuk berwudu ini ada dalam kondisi ihram. Maka larangan yang telah diangkat dihilang dengan kondisi tahallul. Maka berdasarkan kaidah yang paling kuat, maka perintah untuk berwudu di sini kembali kepada makan alimi min qabli. Hukum berwudu sebelum dilarang. Dan berwudu fil asli pada apa yang mubah. Maka hukum berwudu di sini adalah mubah apapun kaidah yang dipakai alat qabli. Menurut dua pendapat di atas, mau pakai kaidah pendapat pertama maupun kaidah yang kedua, semuanya hasilnya sama, yaitu hukumnya mubah. Li anas kaidah karena berwudu itu termasuk bagian perkara yang mubah. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa seorang jika telah tahallul dari ihramnya wajib baginya untuk pergi lalu mengambil pistol wayang bisaida dan menembak binatang buas. Tidak ada yang mengatakan wajib. Demikian pula tidak ada satupun ulama yang mengatakan istihbah dianjurkan berhubung setelah tahallul. Wa hadza mimma yadullu, maka realita ini menunjukkan bahasanya pendapat ulama yang mengatakan bahasanya perintah setelah larangan lil wujub itu menghasilkan wujub hukum wajib, laisa lahu wajibun, tidak ada tidaklah terasa. Ini pendapat Zuhriyah. Zuhriyah mengatakan alamu ba'da nahyi tetap lil wujub. Nahyi ba'da nahyi, alamu ba'da nahyi itu hingga Zuhriyah lil wujub. Hingga konsekuensinya harusnya berburu setelah setelah hal itu wajib. Nanti tidak ada satu ulama yang mengatakannya. Dan apa yang kami sampaikan di sini, Imam dalam nazar adalah pendapat yang diambil oleh Al Ghazali dalam kitabnya Al Mustashfa. Ya. Yaitu Al Ghazali, bagaimana Syaikh Muhammad memilih pendapat yaitu perintah setelah larangan kembali kepada hukum asal yang belum diperintah. Dan Al Ghazali, Imam Al Ghazali adalah ulama besar dalam masalah fikih dan usul fikih. Seperti kita punya keliruan dalam masalah tidak maupun sifat, demikian juga dalam masalah kecenderungan beliau kepada sufiyah. Masalah satu masalah. Mandali. Alasan apakah yang menjadikan kita mewajibkan bahasanya perintah setelah larangan itu lirafin nahi, untuk menghilangkan larangan, sekedar menghilangkan larangan. Jawabannya, alasan yang mendorong kita untuk mewajibkan pendapat ini adalah alasan logika. Sama salah maka misalnya, laukun tulah kata adanya aku berkata kepadamu, ijlis, duduklah. Dinasi kepada orang-orang yang datang di diapa untuk bertamu. Kemudian aku katakan kepadamu, la tajlis, janganlah duduk. Setelah itu aku katakan kepadamu, duduklah. Hal takul, apakah engkau mengatakan bahasanya perintah yang terakhir untuk duduk? Apa itu yang memberikan kau berkata tentang perintah yang terakhir? Bahasanya aku berikan kepada mu hak pilih antara duduk ataukah tidak duduk. Apakah kau katakan bahasanya engkau telah menghilangkan larangan sehingga kembalilah perkara duduk ini pada pendidikan kondisi pertama sebelum dilarang? Maka jawabannya adalah kedua. Sebelum dilarang diperintahkan untuk duduk. Sebelum dilarang diperintahkan untuk duduk. Jadi aku berkata kepadamu, ijlis duduklah. Kemudian setelah itu banyak tamu, kursi gak cukup, jangan duduk, kamu pergi. Setelah itu tamu pergi atau sebagian yang pergi, tidak apa apa, duduklah. Maka apa makna perintah duduk yang kedua ini? Apakah mubah bagimu untuk duduk? Ataukah duduk di sini kembali kepada perintah sebelum dilarang? Sebelum dilarang apa? Disuruh untuk duduk. Banyak ya. Kembali kepada yang pertama yaitu diperintahkan untuk. Pertanyaan, pendapat ulama yang mengatakan itu zahiriyah, bahwasanya perintah setelah larangan tetap menunjukkan hukum hukum wajib, ma wajib, apa dalilnya? Jawabannya, tidak ada dalilnya, abadan sama sekali. Wa ma'alimna dikala kami ketahui bahasanya seorang pun anna ahadan dan seorang pun mengatakan wajib bagi manusia jika telah tahalul dari ikhram untuk pergi ke padang pasir dan berburu binatang buas. Walihada, oleh karena itu seandainya engkau minta izin kepadaku untuk masuk ke rumah, lalu aku katakan kepadamu masuklah. Suma badala ka'atat surifah. Kemudian kau berubah pikiran, kau berpikir untuk pergi. Maka apakah aku punya hak untuk menjelamu? Maka jawabannya, lah, aku tidak punya hak untuk menjelamu, karena ucapanku silahkan duduk itu menunjukkan mubahnya anda untuk duduk. Silahkan masuk itu adalah yakni bermakna dibolehkan bagi anda untuk masuk ke dalam rumah. Pokoknya kalau ada mau bertamu, tetap-tetap silakan masuk. Kalau itu maaf ini di telepon ada gini, saya nggak jadi masuk. Ya sudah. Maka dalil pokok